Ya, assalamualaikum. Suaranya jelas nggak sekarang? Sekarang jelas. Oh ya, tape. Ya, kita ulang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar, surah Ali Imran, juz yang ketiga, dan insya Allah pada hari ini kita akan membaca ayat yang ke-32 ya. Nah, silakan baca Pak Edi ya. Nah, Ustaz. Tadi terputus tuh ya. Mulai dari awal apa dari langsung tafsirnya? Ya, boleh baca lagi. Nah, baca lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 32 ya. Qul ati'u Allah wa Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Qul fi'lun amr, fa'ilnya anta, ati'ullaha fi'il amr, al-wawu sebagai fa'il, Allaha maf'ul bi, al-wawu harfu atfin, ar-rasula ma'tuf, fa harfu jawab in harfu sartin, tawallau fi'il amr fi'il mudhari alwawu sebagai fa'ilnya fa inna fa alfa huruf jawab inna harfu tauhid wa nasbin allaha isim inna la yuhibbul kafirin la harfu nafi yuhibbu fi'il mudhari al kafirina sebagai maf'ul bi sebagai ya maf'ul bi. Ini ya Ustaz ya, lanjut tafsirnya. Ya, tafsirnya. Qul ayyuhar rasulu ati'ullaha bittiba'i kitabihi wa ati'ur rasula bittiba'i sunnatihi fil hayatihi wa ba'dil mamatihi. Fa'inhum a'radu angka fa'asarru ala ma'hum alaihi min kufril mengkufrin wa dolalin. Ini tadi saya yang belum tahu. Ya betul. Walaisu. Walaisu ini boleh. Walaisu ahlal limuhibbatin. Limahabbatillahi. Limahabbatillahi fa inna allaha la yuhibbul kafirina. Katakanlah wahai Rasul, taatlah kalian kepada Allah dengan mengikuti apa yang ada di dalam kitabnya dan taatlah kepada Rasul dengan mengikuti sunnahnya di dalam kehidupan dia dan setelah kematiannya. Jika mereka berpaling kepadamu dan bukan berpaling kepadamu, berpaling kepadamu kan artinya mendekatimu, berpaling darimu. Oh iya. Dan jika mereka berpaling darimu dan berkeras atas kekafiran dan kesesatan mereka, maka tidaklah mereka orang-orang yang dicintai Allah. Bukanlah orang yang memiliki cinta kepada Allah. Orang-orang yang memiliki cinta kepada Allah. Tidak. Maka sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang kafir. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul athi'u Allaha war rasula fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatilah Allah dan Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul dengan cara mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika mereka afwan, maka jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang kafir. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mentaati Allah dan juga Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjadikan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita. Karena Al-Quran adalah firman, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan hadis adalah perkataan, ucapan dan persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya berisi pedoman hidup kita. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka insyaallah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Namun ya, jika kalian ya para manusia berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita lanjutkan. Ini ada peserta lama yang baru nongol ya. Ibu Aisyah, silakan baca, Ibu Aisyah. Ya, Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بسم الله. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing, pada masa masing-masing. Bismillah. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun al-fathi. Allaha lafdul jalalah ismu inna mansubun. Istofa fi'lun madin mabniun al-fathi al-muqaddarah lita'adzur. Fa'ilnya. Wa fa'iluhu ya'udu ila lafdul jalalah Allah. Adama maf'ulun bih mansubun. Wa harful atfi nuhan ma'tufun ala Adam. Wa ismu harfu atfin ala ma'tufun ala Adam. Ibrahima wa huwa mudaf. Ibrahima mudafun ilaih. Majrurun walamatu jari al-fathah li'anahu min isim ghair musarib. Wa harfu atfin ala matufun ala Adam. Imrana mudafun ilaih. Majrurun walamatu jari al-fathah li'anna ismu ghair musarib. Ala harfu jarin mabniun ala sukun. Al-alamina ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarihi al-ya'u lana minna ism jama' muzakkar salim. Bismillah, tafsirnya ayat 33. Bismillah. Inna allaha yakhtara adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana waja'alahum afdala ahli zamanihim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran dan menjadikan mereka sebaik-baik keluarga pada zaman mereka masing-masing. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, barakallahu ustaz wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Adam dan Nuh dan keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran atas semua orang yang ada pada masa mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Adam sebagai manusia pertama di muka bumi dan telah memilih Nabi Nuh sebagai Rasul pertama yang ada di muka bumi. Di para ulama telah sepakat bahwasanya Rasul pertama yang diutus adalah Nabi Nuh, ya, alaihi salatu wassalam, karena syirikan baru ada di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Nuh lah yang diutus untuk mendakwahi kaumnya agar kembali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia pada zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu masih mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada kemaksiatan, sebagaimana kita bahwasanya, ya, dua anak Adam saling berselisih untuk memperebutkan wanita yang pada akhirnya salah satunya yang membunuh yang lainnya. Namun, ya, dosa yang terjadi baru dosa maksiat, ya. Belum ada dosa kesyirikan. Barulah pada masa Nabi Nuh, ketika orang-orang yang saleh pada awalnya dibuatkan patung untuk mengingatkan kebaikan mereka, lalu kemudian syaitan menggoda generasi-generasi yang setelahnya, ya, awalnya memang tujuannya hanya untuk menghormati mereka agar dengan melihat patung tersebut mereka jadi bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lewat satu generasi, generasi ya berikutnya mulai mengagungkan patung tersebut. Dan syaitan terus membisikkan kepada ya, anak keturunan mereka. Sehingga pada akhirnya, yang awalnya bentuk penghormatan, lalu pengagungan, akhirnya patung-patung itu disembah oleh umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam agar mendakwahi mereka, agar mereka kembali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, kenapa dalam Islam ya, namanya gambar, kemudian patung itu dilarang, karena dalam Islam ada satu kaidah namanya syadduz zara'i, ya, menutup celah. Karena kalau nggak ditutup celahnya, dikhawatirkan akan ada perbuatan buruk yang lebih besar yang ada di belakangnya. Sehingga semua hal yang bisa mengarah, yang berpotensi pada hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan, maka ditutup sedini mungkin, ya, seperti itu. Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kalau kita berbicara ya tentang Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka kita berbicara dengan ya banyak nabi, karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini digelari sebagai Abul Anbiya, ya. Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena banyak ya para nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan memang ini doa beliau, ya. Doa yang sudah kita bahas kemarin ketika kita membaca tafsir surah Al-Baqarah, bahwa Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak keturunannya ya orang-orang yang saleh, ya, yang mana Allah mengabulkannya, bahwa banyak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang pada akhirnya menjadi nabi dan rasul. Kemudian keluarga Imran. Nah, Ahlu Imran ini yang menjadi nama surah ini, dan keluarga Imran, ya, para ulama ini berbeda pendapat tentang siapa Imran. Apakah Imran Nabi atau hanya orang soleh. Maka ya, yang kuat adalah bahwasanya Imran ini bukanlah Nabi. Ya. Imran ini adalah orang yang soleh. Ya. Dia adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sampai derajat kepada Nabi. Ya. Nah. Baik, kita lanjutkan. Baca Aldi. Ya, Aldi silakan baca. Oh, sepertinya enggak responnya. Kita minta Ibu Dahyalis, silakan Bu Dahyalis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Suatu keturunan sebagiannya dari sebagian yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dzurriyyatan itu hal ya Ustaz ya? Lanjutan ayat sebelumnya. Emang keturunan, keturunan itu bisa sebagai keadaan. Nah, bisa kan ya? Apanya? Apakah bisa kata keturunan menjadi hal? Ya bisa kan? Namanya hal itu kan keadaan kan? Kira-kira saya tadi keturunan dari alam. Itu badal ya? Oh badal. Zuriatan badal. Ba'du. Ba'duha mubtada. Oh, ba'du mubtada. Ha. Hanya apa Ustaznya? Hanya mudaf ilaihi. Oh, mudaf ilaihi. Ha mudaf ilaihi mim ba'din jar majrur. Wa harfu atfin Allahu lafu dalalah sebagai mubtada. Sami'un khabar, alimun khabar. Kelihatan. 30. Mereka itu 34 ya Ustaz ya. Mereka itu ya. Mereka itu para nabi dan rasul. Kamu udah baca tafsir kamu? Haulail abya'u. Hah? Ibu lagi. Sekarang udah, berarti baca tafsir kan? Iya baca tafsirnya ya. Ah iya belum artinya ya. Haulai ambiya'u war rusulu silsilatun tuhrun mutawasilatun fi ikhlasi lillahi wa tauhidihi wal amali biwahyihi. Wallahu sami'un li akwali ibadihi alaihim bi af'ali. Alimun. Bukan alaihim, alimun. Alimun bi af'alihim. Wasayujazihim ala dhalika. Mereka itu para nabi dan rasul. Silsilahnya suci. Tidak terputus dalam keikhlasan kepada Allah. Benar enggak Ustaz? Gimana? Mereka itu para nabi dan rasul, silsilahnya suci dan tidak terputus dalam keikhlasan kepada Allah. Iya. Dan mentauhidkannya dan berbuat sesuai dengan wahyunya. Allah Maha mendengar perkataan hamba-hambanya, mengetahui perbuatan mereka dan akan memberi balasan atas apa yang atas yang demikian. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Sebagai keturunan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sebetulnya para nabi dan rasul itu mereka satu keturunan. Walaupun bukan satu keturunan dalam masalah nasab, maka mereka adalah satu silsilah, satu rangkaian yang tidak terputus yang sama-sama ya ikhlas berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala dan tulus dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya itu adalah bersaudara. Ya, jadi sebagian mereka berasal dari sebagian yang lain, baik dari sisi keturunan ataupun dari sisi sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kita lanjutkan. Ibu Hayati, silakan baca, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalatil imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim. Idh ketika berkata istri Imran, wahai Tuhanku, sungguh aku bernazar kepada Engkau apa yang ada dalam perutku, menjadi hamba yang terkhidmat, maka terimalah dariku, sungguh Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Darfu daman qalati fil madi imra'atu fa'il imrona mudhafun ilaih rabbi munada inni inna taukid ya isim inna nadartu khobar inna nadartu di Arabnya yang dulu fil madi fil madi sebagai khobar inna laka jar majrur ma isim mausul fi batni jar wa majrur muharraran hal bentar. Maknya tuh isim mausul iya, tapi sebagai apa dia? Sebagai apa? Tidak tahu, Ustaz. Kan sesungguhnya aku menazarkan apa yang ada dalam perutku. Itu maknanya apa kira-kira? Aku lebih. Ya. Si batni jar majrur muharraran hal taqabbal fa istinafiyah taqabbal fi'il amr fa'ilnya anta minni jar wa majrur innaka inna harfu taukid ka isim inna anta mubtada sami'u khobar sami'un alim na'at. Asami itu bukan na'at. Jadi innaka kan innanya huruf taukid ya. Kafnya kan isim inna. Antanya apa? Antanya mubtada. Nah kalau antanya mubtada berarti asami apa ya? Khobarnya ya. Nah. Asami khobar awal, al-alim khobar sani. Nanti kalimat dari antas samil alim jadi khobarnya inna. Oh gitu. Udkur ayyuhar rasulu makana fi amrin Maryama wa ummiha. Jangan dianuinkan. Makana min amri Maryama wa ummiha. Makana min amri Maryama wa ummiha wa baniha Isa alaihi salam litarudda bidzalika. Litarudda bidzalika. Litarudda radda yaruddu kan. Litarudda bidzalika. Litarudda bidzalika ala manid da'au uluhiyata Isa au binawatihi lillahi subhanahu idh qalat imrona hina qalat imra'atu imrona hina idh qalat imra'atu imrona hina hamalat ya rabbi inni ja'altu laka ma fi batni khalisan laka li khidmati baitil maqdis fataqabbal minni innaka anta wahdaka sami'u li du'ai al-alimu binyati. Dan ingatlah wahai Rasul apa yang telah terjadi tentang Maryam dan ibunya dan putranya Isa alaihi salam, untuk menyanggah orang-orang yang mengaku-ngaku ketuhanan Isa, atau satu atau semua itu ini apa anak sebagai anak Allah yaitu ya. Itqalat wahai Itqalat ketika istrinya Imran berkata di waktu dia mengandung, wahai Tuhanku, sungguhnya aku menjadikan bagimu anak yang ada di perutku khusus untukmu, untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah dariku, sesungguhnya engkau saja yang maha mendengar doa permohonanku, lagi maha mengetahui niatku. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Il qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim. Ingatlah ketika istrinya Imran berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada di dalam perutku. Yaitu bernazar bahwa anak yang ada dalam perutku ini muharrara, akan menjadi hamba yang hidupnya akan dihabiskan hanya di ya tempat beribadah. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku, innaka antas samii'ul 'aliim. Sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, di sini kita mulai ya membaca kisah tentang istrinya Imran. Yang nanti insya Allah kita akan membaca bahwasannya dari rahimnya lah akan dilahirkan Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ketika istrinya Imran ini bernazar bahwa nanti bayinya akan menjadi orang yang muharrar, yaitu orang yang menghabiskan waktunya di masjid ya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, nanti kita akan bahas ya bahwa ketika lahir, akhirnya yang lahir bukannya laki-laki malah perempuan. Tapi insya Allah setelah ini kita akan baca kisahnya karena ini masih berkaitan. Ya, jadi kita baca dulu ayat yang ke-26. Afan, 36. Silakan dibaca. Umidah, silakan baca Umidah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma du'atha qalat rabbi inni wad'atuha unsa wa huwa a'lamu bima wad'at walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni afwan Bu, sam itu ditasydidkan agak tahan. Wa inni samaitu. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa duriyataha minasyaitonir rajim. Maka tatkala dia telah melahirkan, dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang dia lahirkan. Dan bukanlah laki-laki seperti anak perempuan. Dan sesungguhnya aku telah memberinya nama Maryam. Dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada engkau dan anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Alfa'u harfu istiqnaf lama dorfiyah sartiyah ya Ustaz. Enggak pakai sartiyah, dorof aja. Dorof, lama dorof, wa do'at fi'lun fi'lun madi, fi'lu madi, fi'lun madi, fi'lun madin. Fa'ilnya hiya alha'u maf'ulun bi qolat fi'lun madin fa'ilnya hiya robbi munada ini harfu taukid wa nasbin al ya'u sebagai ya muqayyah ya Ustaz ya sebagai maf'ulun bi al wa'u harfu atfin do'tu do'tu fi'lun bu itu apa? Wadu'atu kan iya. Maunya dibangun. Awan-awan, iya Ustaz. Iya Ustaz, awan Ustaz. Wadu'atu fi'lun madi, fa'ilnya ana, kemudian ha. Bukan ana bu, tapi tak ya. Oh tak Ustaz ya. Fa'ilnya tak, ha sebagai maf'ulun bi. Unsa sebagai maf'ulun bi. Kedua. Iya. Yeah. Al-wawu harfu atfin, awahu latfu jelalah sebagai mubtada, aklamu fi'lun madi. Bukan, khobar ya Ustaz ya? Ya, khobar. Aklamu khobar, bima jar majrur wa do'at fi'lun madi, fa'ilnya hiya. Al-wawu harfu atfin, laisa fi'il madi nakis, atau ya azzakaru sebagai isim laisa kal kal unsa jar majrur sebagai khobar dari laisa alwau harfu atfin ini harfu taukid wa nasbin al ya bukoya sebagai maf'ulun bi sama itu. Ha, ibu bilang ya apa bu ya apa mukoya bukan Mukoya itu apa? Anda baru dengar. Nun Mikoya. Mikoya. Ya, itu nggak perlu dibilang Nun Mikoya. Ini kan langsung ini aja. Langsung ini. Oh ya Ustaz. Jadi ya-nya langsung sebagai? Sebagai maf'ul bi. Nah, kok ya maf'ul bi? Isim inna. Oh isim. Oh afwan. Isim inna ya Ustaz ya. Isim inna. Sama itu fi'lu mudori. Afwan. Fi'lu madin. Madin. Fa'ilnya tak. Alha'u alha sebagai ha ya sebagai maf'ulun bi. Maryama maf'ulun bi kedua. Wa inni alwau harfu atfin ini harfu taukid wa nasbin ya sebagai isim isim inna. Uidu ini fi'lun madin. Fa'il afwan Ustaz. Ya afwan Ustaz. Fi'lun mudori fa'ilnya ana alha sebagai maf'ulun bi bika jar majrur alwau harfu atfin duriyata maktuf kepada ha. kepada Maryam ya Ustaz ya kepada haknya pada hak ha. Oh kepada hak kan ya. Aiduha kan oh iya Ustaz kepada haknya ha alha'u maf'ulun bi minas saitoni jar majrur arrojimi sebagai mudofun ilai. Na'at. Oh na'at ya Ustaz. Afan Ustaz. Na'at ya Afan Ustaz. Na'at. Sebagai na'at. Tafsirnya. Falamma tamma hamliha wawa do'a. Hamluha. Hamluha ya Ustaz ya. Ya. Hamluha wawa do'at mauludaha. Qolat Rabbi inni wa do'at ha unsa latas lihu lillah hikmati. Latas luhu. Latas luhu lilham lilhitmati. Lilhitmati fi baitil ma'dis. Wawahu a'lamu bima wado'at. Wasaufa yaj'alullahu laha sa'nan. Waqolat walaisad dakarul ladhi aradat lilhitmati. Oh, alladhi aradti. Kan ni ke Maryam kan? Oh iya ya Ustaz. Awan Ustaz. Alladhi aradti lilhitmati kal unsa. Fidelika di anna dakaro a'wa ala hitmati wa a'wa mu biha wa inni samaituha Maryama wa inni khassamtuha bihki hiya wa durriyatuha minasaitoni hiya wa durriyatuha minasaitoni al-matri. Ya, tuh ini hason tuha bika hiya wa zuriyataha kan matupnya ke hak sini. Oh iya apa Ustaz. Wa inni hasam tuha biki hiya wa zuriyatahu minasaitoni al-madrudi min rahmatika. Maka ketika kehamilannya telah sempurna dan Maryam telah melahirkan seorang bayi, maka dia berkata, wahai Rob, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan yang tidak layak, tidak pantas ya Ustadz ya, baginya menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang telah dia lahirkan. Dan kelak Allah akan menjadikan dia sebagai suatu urusan. Dan Maryam berkata dan ibunya Maryam ya dia berkata, "Walaisa tidaklah laki-laki itu tidaklah anak laki-laki yang aku inginkan." Oh, tadi berarti Arab itu ya Afan ya, benar. Inginkan ya Ustaz ya. Ya aku inginkan benar. Ya, tidaklah anak laki-laki itu yang aku inginkan sebagai pelayan sama seperti anak perempuan. Karena anak laki-laki itu lebih kuat dan sebagai pelayan dan dia lebih memenuhi tugas, maksudnya kewajiban itu sebagai pelayan ya Ustaz ya. Dan sesungguhnya aku memberinya nama Maryam dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu agar dan anak keturunannya memberi perlindungan kepadanya ya, untuknya dan anak keturunannya dari syaitan yang terusir dari rahmatmu. Terima barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka ketika istrinya Imran telah melahirkan, ia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Dan Allah tentu lebih mengetahui dengan apa yang ia lahirkan. Dan laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan. Jadi ketika istrinya Imran bernazar agar anaknya kelak menjadi pelayan Allah subhanahu wa ta'ala, berkhidmat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, namun ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Ya. Dan menurut Maryam, laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan, karena laki-laki itu kan ya lebih kuat dan lebih bisa menunaikan tugasnya sebagai pelayan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti perempuan yang ada masa di mana dia akan mengalami haid, sehingga akan mencegahnya dari menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni sammaituha Maryam. Dan sungguh aku menamainya Maryam. Dan wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sungguh aku meminta perlindungan kepada engkau agar melindungi dia dan anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Makna dari ar-rajim adalah al-matrud min rahmatillah. Jadi ya, ar-rajim maknanya adalah al-matrudu min rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu kalau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu maknanya adalah azab, ya. Dan laknat bagi orang tersebut. Jadi anak laki-laki yang diharapkan oleh istrinya Imran, ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Namun itu tidak menghalangi nazarnya. Dia tetap menjadikan anaknya Maryam ini berkhidmat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hikmah di balik itu, karena ternyata dari rahim ya, Maryam yang ya mengandung tanpa ya adanya suami ini, akan lahir seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, kita lanjutkan agar kita bisa mengetahui kisah selanjutnya. Silakan Ibu, siapa yang belum baca nih? Bu Reni ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Kemudian Allah menerimanya, kemudian Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik dan memberikan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, ya, menemuinya, dan dia menemukan ada rizki di sisinya. Zakaria berkata kepada wahai Maryam, dari mana ini semua? Ya, dari mana engkau peroleh ini? Maryam berkata, ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Alfa'u harfu atfin, taqabbala fi'il maldi, ha maf'ul bih, rabbu fa'il, ha mudhaf ilaih, biqabulin jar majrur, hasanin na'at. Alwa'u harfu atfin, ambata fi'il maldi, fa'ilnya ke rabbu, kembali ke Allah, ha mudhaf maf'ul bih, nabatan maf'ul bih sani, hasanan na'at. Alwawu harfu atfin, kafala fi'il maldi, fa'ilnya kembali ke Rabbu, Allah, ha maf'ul bih Zakaria, maf'ul bih Sani. Kullama, ini isim syartin ya Ustaz. Dakhola fi'il maldi, alaiha jar majrur, Zakaria fa'ilnya, al-mihroba maf'ul bih. Wajada fi'il maldi, fa'ilnya kembali ke Zakaria, inda dhorof, ha mudhaf ilaih rizqan maf'ul bih. Qala fi'il madhi, fa'ilnya kembali ke Zakaria, ya harfu nida maryamu munada. Anna harfu nasbin wa taukidin, alif sebagai isim anna, laki jar majrur, hadza khabar anna. Qalat fi'il madhi, fa'ilnya ta ya kembali ke Maryam, huwa mubtada min 'indi jar majrur Allah lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaih. Inna harfu taukid wa nasbin, Allah lafzul jalalah sebagai isim inna, yarzuqu fi'il mudhari, fa'ilnya Allah, man maf'ul bih, yasha'u fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke Allah. Bi ghairi jar majrur hisabin mudhaf ilaih. Yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab, jumlahnya ini sebagai khobar inna. Fastajaballahu da'aaha wa qabala minha nadhraha ahsana qabulin. Wa tawalla ibnataha Maryama birri'ayati fa'ambataha nabatan hasanan. Wa yassarallahu laha Zakariya alaihi salamu kafalan. Faskanaha fa'askanaha fi makani ibadatihi. Wa kana kullama dakhala alaiha hadhal makana wajada indaha rizqan hani'an ma'idan. Qala rizqan hani'an? Hani'an ma'idan. Salah ya, Ustaz. Ini bukannya mu'addan ya? Telah dipersiapkan gitu ya. Oh iya, iya. Mu'addan. Mu'addan. Qala ya Maryam min aina laki hadha rizqu tayyibu. Qalat huwa rizqum min indillahi innallaha bifadlihi yarzuqu man yasha'u min khalqihi bighairi hisabin. Kemudian Allah menjawab doanya dan mengabulkan darinya nazarnya. Menerima ya, dan menerima darinya nazarnya dengan sebaik-baik penerimaan. Dan Maryam memelihara menjaga ya. Dan Maryam menjaga anaknya dengan penjagaan. Bukan, justru Maryam yang dijaga. Oh, biri ayati dengan dan Allah menjaga. Oh, watawalla ibnaha Maryama. Dan Allah menjaga anaknya istrinya Imran yaitu Maryam dengan penjagaan. Lalu Allah menumbuhkan. Lalu Allah menumbuhkan dengan sebaik-baik pertumbuhan. Dan Allah memudahkan baginya dengan menjadikan Zakaria alaihi salam sebagai pengasuhnya. Kemudian Zakaria memberikan menempatkan Maryam di tempat ibadahnya. Dan setiap kali Zakaria masuk ke dalamnya, ke dalam tempat tersebut, beliau menemukan di sisinya ada rezeki yang nikmat yang sudah siap gitu ya. Lalu dia berkata, "Ya Maryam, dari mana engkau mendapatkan rezeki yang thayyib ini, rezeki yang baik ini?" Maryam berkata, "Ini rezeki dari Allah. Sesungguhnya Allah dengan keutamaannya memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya tanpa perhitungan." Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Maka Rabb-nya menerima nazarnya dengan penerimaan yang baik. Dan Allah menumbuhkan ya Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Dan Allah memberikan beban pengasuhan Maryam kepada Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Ya, Zakaria juga merupakan ya seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Setiap kali Zakaria mendatangi mihrabnya untuk mengantarkan makanan, ia mendapati di sisi Maryam telah ada rezeki. Telah ada makanan yang siap disantap ya. Qala ya Maryam anna laki hada. Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan ini?" Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ia datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan. Dari kisah ini kita mengetahui bahwasanya Maryam ini bukan manusia biasa. Maryam ini bukan manusia biasa. Bahkan Allah yang menjaganya langsung. Bahkan Allah menitipkan Maryam ini kepada bukan orang sembarangan. Diasuh oleh seorang nabi. Ya, yang mulia itu Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Nabi Zakaria ini sangat menjaga Maryam. Ya, Nabi Zakaria memperhatikan Maryam. Nabi Zakaria yang mencarikan makanan untuknya. Namun setiap kali Nabi Zakaria mengantarkan makanan untuk Maryam, tiba-tiba di sisi Maryam sudah ada makanan. Ya, dan Maryam ketika ditanya dari mana makanan ini, ia mengatakan, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan. Ini menunjukkan bahwasanya Maryam bukanlah wanita sembarangan. Ya, karena Allah yang menjaganya langsung. Karena nanti dari ya rahim Maryam akan lahir seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, satu-satunya wanita di dunia ini yang bisa melahirkan tanpa ada suami, yaitu Maryam, ya, ibunda dari Isa alaihissalatu wassalam. Ya, baik, mungkin sampai sini materi kita. Kalau yang bertanya, kalau ada yang punya pertanyaan silakan. Ya, jadi ada pertanyaan dari Bu Dayalis ya. Adakah hubungan keberatan Maryam dengan Zakaria? Kenapa yang mengurus makannya bukan ibunya? Dia sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya istrinya Imran ini telah menitipkan, telah bernazar bahwasanya anaknya nanti akan ia titipkan, akan ia jadikan seorang yang hanya beribadah ya di masjid. Jadi memang dia telah serahkan Maryam ini kepada masjid. Dan kalau kita melihat kisah ini terjadi di Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis. Yang sekarang ada di Palestine. Jadi, istrinya Imran telah bernazar kalau dia punya anak, anaknya akan dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan menitipkan anak ini sepenuhnya di Baitul Maqdis. Dan memang, di masa itu, Nabi yang hidup adalah Nabi Zakaria. Ya. Nabi itu adalah Nabi Zakaria. Sehingga ya karena Nabi Zakaria yang memang seorang nabi dan Nabi Zakaria ini memang hidupnya adalah beribadah di Baitul Maqdis, maka otomatis yang merawat semua yang ada di Baitul Maqdis adalah Nabi Zakaria. Dan mungkin ya kalau kita nanti akan menghubungkan kisah Zakaria yang di ayat yang lain, kita tahu bahwasanya Zakaria adalah seorang nabi yang tidak diberi anak kecuali setelah usianya sudah sepuh ya. Ya, jadi setelah sudah sepuh, kemudian istrinya pun sudah tua renta, tapi Allah anugerahkan anak yang diberi nama Yahya. Ya. Ya, mungkin di antara hikmah kenapa Nabi Zakaria ini tidak berikan anak ya kecuali setelah tua, ya mungkin ya karena agar ia bisa fokus merawat Maryam ini. Jadi kalau ibu bertanya kenapa yang merawat bukan ibu bapaknya, karena memang ayah dan ibunya telah menitipkan Maryam ini sebagai ya orang yang selalu beribadah. Ya, jadi tinggal hidup dan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah di Baitul Maqdis. Dan di saat itu yang nabi yang ada saat itu Nabi Zakaria. Yang Nabi Zakaria ini mengurus Baitul Maqdis. Sehingga otomatis yang mengurus semua yang ada di Baitul Maqdis adalah Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, saya demikian. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.